إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله هم مسلمين yang saya hormati. Kita masuk pada bab berikutnya dari kitab Amdatul Ahkam dan masih berkaitan dengan nikah, yaitu bab An-Nahyi Anil Khalwah Bil Ajnabiyah, larangan untuk khalwat dengan wanita asing. Yang disebut dengan ajnabiyah, wanita asing, adalah lawan dari mahram. Berarti ajnabiyah bukan asing dalam artian turis, tapi asing dalam artian seorang yang bukan mahramnya. Itu dikatakan ajnabi. Sebab dalam bahasa Arab ajnabi juga bermakna orang asing dalam artian dari luar negeri, dari negeri lain begitu. Tetapi di sini ajnabiyah artinya asing adalah bukan mahrim. Laisat minal maharim, bukan dari mahramnya. Berarti al-ajnabiyah yani kharaja minha, keluar daripadanya adalah al-maharim. Babun nahi anil khalwah, maka babnya adalah bab larangan untuk berada di satu tempat, satu ruangan, saling melihat antara seorang laki-laki dengan wanita yang bukan mahramnya. Hadisnya hadis yang ke-309, al-hadisu tasi' ba'da 300, hadis yang ke-309. An Uqbah ibn Amir radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala iyyakum wad-dukhula 'ala an-nisa. Faqala rajulun min al-ansar ya Rasulullah afara'aita al-hamu? Qala al-hamu al-maut. Diriwayatkan dari Uqbah ibn Amir bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Iyyakum wad-dukhul 'ala an-nisa." Hati-hati kalian. Jangan masuk ke tempat wanita. Jangan kalian masuk ke satu tempat ruangan yang di sana ada wanita-wanita yang ajnabiyah, wanita-wanita yang bukan mahrim. Kalimat iyyakum adalah lafaz tahdzir. Kalimat untuk menunjukkan peringatan agar jangan kalian masuk ke tempat para wanita. Faqala rajulun minal ansar, kemudian datang atau berkata seseorang dari kalangan Ansar, ya Rasulullah, afara'aital hamu? Wahai Rasulullah, bagaimana kalau saudaranya sendiri? Dalam artian saudaranya sendiri adalah hamu, adalah saudara dari suaminya. Aqaribiz zauj, itu makna al-hamu. Berarti aqaribiz zauj, kerabat dari suami, berarti pertanyaannya adalah kalau yang masuk ke tempat wanita itu adalah iparnya sendiri, bagaimana? Ternyata Rasulullah SAW menjawab, al-hamul maut. Al-hamu adalah al-maut. Al-maut istamal inda al-arab li syai al-mukhawaf, sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang mengerikan. Itu al-maut. Maka disebutkan sesuatu, kalau sesuatu itu berbahaya, disebut dengan al-maut. Maka Rasulullah SAW menjawab bahwa kalau yang masuk itu ipar, lebih mengerikan, lebih berbahaya. Ikhwan ibn a'azakumullah, dalam riwayat Muslim diriwayatkan atau disebutkan an Abi Thahir an Ibn Wahb qala sami'tu Al-Layth yaqul al-hamu akhu az-zawj وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه. Dalam riwayat Muslim ada tambahan kalimat dari rawi-rawinya, kata Abu Thahir, dia menyatakan dari Ibnu Wahab, dan Ibnu Wahab menyatakan, aku mendengar Al-Layth berkata, Al-Hamu adalah akhu zauj. Al-Hamu adalah saudara dari suaminya. Wa ma asbahu, dan yang semirip dengannya dari semua aqaribiz zauj, dari semua saudara-saudara suaminya, disebut dengan hamu. Tentunya dikecualikan dari saudara-saudara suaminya adalah, atau aqarib, kerabat dekatnya suami, adalah yang sudah dikatakan sebagai mahramnya, yaitu bapak dan ibunya. Sehingga dalam hal ini, karena khulwah bil ajnabiyah, berarti kalau bapaknya sendiri, bapaknya suami, maka dia dalam keadaan mahram. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, berarti aqarib zauj selain mertuanya. Taib, qala, termasuk diantaranya ibn al-am wa nahwihi, anaknya paman dan sejenisnya. Al-gharib, atau sebelum al-gharib, rawi, sahabat Uqbah ibn Amir, ini sudah pernah lewat bersama kita, alhamdulillah, pada hadis apa? Pada hadis yang dalam bab nikah juga, yaitu hadis inna a'taitukum wahid inna ahakku asyurud antufu mastahlaltum bihil furuj. Hada an Uqbah ibn Amir, sahih? Naam. Baik, sahabat Uqbah ibn Amir sudah lewat bersama kita, alhamdulillah, pada hadis yang kemarin tentang masalah syurut. Baik, kalau begitu, siapa Abu Thahir ibn Wahab dan juga Al-Layth ibn Sa'ad? Abu Thahir, seorang rawi yang dikatakan oleh Ibn Abi Hatim la ba'sa bihi, wawathaqahu, dan dianggap siqah oleh para ulama lainnya. Sedangkan Ibn Wahab, namanya Abdullah Ibn Wahab Al-Misri, beliau adalah seorang imam, seorang yang merupakan alim di masa atau di bersama tabaqahnya dengan tabaqah Imam Malik. Nah, dan beliau Masya Allah terkenal bagaimana ibadahnya dan zuhudnya, sehingga beliau membagi tahunnya dia, umurnya dia menjadi 3 waktu, menjadi aslatan, sepertiga untuk jihad fisabilillah, sepertiga untuk mengajar manusia ilmu, dan sepertiga lagi untuk haji. Berarti berapa bulan berjihad? 4 bulan berjihad, kemudian 4 bulan lagi mengajar kaum muslimin, yu'allimun nas, mengajar manusia, mengajar ilmu, mengajar hadis. Dan yang 4 bulan lagi adalah perjalanan, karena waktu itu memang perjalanan haji tidak mudah, tidak seperti sekarang, memerlukan waktu yang lama, sehingga 4 bulan untuk perjalanan hajinya. Sehingga dikatakan beliau, karena setiap tahun membagi tahunnya demikian, dalam keadaan dia sudah haji 36 kali rahimahullahu ta'ala. Nah, sedangkan Lais Ibn Sa'ad juga masyhur, seorang yang alim, yang merupakan gurunya Abdullah Ibn Wahab. Dan Abdullah bin Wahab dalam keadaan, dia pun diantara keistimewaannya adalah Laits Ibn Sa'ad mengambil riwayat dari beliau, mengambil riwayat dari muridnya, yang sesungguhnya Laits adalah syekhnya, tapi dia mengambil juga dari Abdullah Ibn Wahab rahimahullah. Al-Lays ibn Sa'ad asalnya adalah Asbahani, Asbahaniul Asl, tetapi juga dia dalam keadaan nazil Mesir, dalam keadaan tinggal di Mesir, dan juga masih semasa dengan Imam Malik. Dan subhanallah, faqihnya, ilmunya tidak diragukan, bahkan dikatakan afqah min Malik, lebih faqih daripada Imam Malik sendiri. Tapi kenapa yang lebih terkenal Imam Malik? Kata sebagian ulama bahwasanya ilmunya Lais ibn Sa'ad dayya'ahu talamidu, diabaikan atau disia-siakan oleh murid-muridnya dalam artian tidak terjaga, tidak tercatat secara lengkap. Kalau saja tercatat secara lengkap, maka niscaya ada madhab lain, yaitu madhab Laitsi. Nah, Imam Syafi'i juga ketika meninggalkan Mesir, berpisah dengan Laits bin Sa'ad, beliau menyebutkan betapa sedihnya, betapa dia kecewa dengan berpisahnya dengan Laits bin Sa'ad. Dan kemudian menyatakan huwa afqah min Malik. Di antara yang mengatakan bahwa dia adalah afqah min Malik adalah Imam Syafi'i rahimahullah, yang dia belajar kepada Imam Malik dan juga belajar kepada Laits bin Sa'ad, mengambil ilmu dari Malik radhiyallahu dan juga mengambil ilmu dari Laits, sehingga dia tahu bahwa Laits bin Sa'ad afqah min Malik. Dan beliau, kata sebagian yang menceritakan riwayat hidupnya, dalam keadaan setahun dia memiliki pemasukan 80 ribu dinar. Dinar itu uang emas. 80 ribu dinar itu besar sekali. Untuk setahun itu lebih-lebih. Tumpah-tumpah. Dikatakan tapi tidak pernah kena zakat. Dalam keadaan pemasukannya 80 ribu dinar. Tetapi ma awjabahullahu alaihi zakah. Tapi Allah tidak pernah mewajibkan zakat kepadanya. Karena enggak sempat. Yablug ila nisab, karena selalu dibagi-bagikan oleh dia sebelum sampai satu haul. Kan namanya zakat syaratnya dua, nisab dengan haul. Nisabnya na'am, sampai lebih malah nisabnya, tetapi enggak sampai satu haul mesti sudah habis. Ini beliau dermawannya juga terkenal, bagaimana beliau memberikan dengan rutin kepada Imam Malik 1000 dinar. Kemudian juga diberikan kepada Ibnu Lahiyah. Tahu Ibnu Lahiyah yang pernah terbakar rumahnya dan habis catatannya, itu pun dibantu oleh dia 1000 dinar oleh Laits bin Sa'ad. Dan jangan keliru kalau yang dikatakan afwah bin Malik, atau dikatakan dengan mengambil ilmu, atau dikatakan pernah mengambil dari muridnya Abdullah bin Wahab dan seterusnya, maka yang dimaksud adalah Laits bin Sa'ad ini. Masih ada 3 Laits bin Sa'ad lainnya. Nah, sehingga hati-hati jangan sampai keliru dengan yang lainnya, bahwa Laits bin Sa'ad yang di sini adalah seorang yang dikatakan afwah bin Malik, yang dikatakan Imam Malik tidak pernah menyebutkan dengan al-faqih kepada orang lain, kecuali kepada beliau ini. Jadi ketika berbicara, ketika menulis, dan menyebut Laits dengan mengatakan al-faqih, seorang yang faqih. Nah, dia menyatakan bahwanya makna al-hamu adalah akhu zauj, saudara dari suami, atau semua yang merupakan kerabat-kerabat suami. Maka hati-hati, di Indonesia khususnya, banyak yang meremehkan masalah ini dan dianggap kalau kakaknya suami adalah kakak sendiri, adiknya suami adik sendiri, boncengan motor berdua, dikatakan sama siapa kemarin? Oh, sama adik sendiri. Siapa yang dimaksud adiknya suami? Atau sama kakak sendiri? Siapa yang dimaksud kakaknya suami? La wallah, tidak bisa demikian. Alhamul maut, yang namanya hamu adalah maut. Kita kembali kepada hadis. Dalam hadis ini ada yang perlu diterangkan kalimat-kalimatnya. Pertama, kalimat iyyakum maf'ulun bi'ilmin mudhar taqdiruhu ittaqud dukhula nusiba 'ala at-tahdhir. Dia adalah maf'ul dengan fi'il yang mudhar, fi'il yang tidak tersebut, yang takdirnya adalah ittaqud dukhul. Iyyakum nusib ala tahdir, berarti dia mansub karena sebagai tahdir, sebagai peringatan. Wa huwa tanbihul mukhatab ala mahdhurin liyataharraz anhu. Kalimat iyyakum adalah kalimat merupakan tanbih al mukhatab, memperingatkan orang yang sedang diajak bicara dari sesuatu yang harus dihindari. Liyataharraz anhu, agar dia menghindarinya. Maka kalimat iyyakum dalam beberapa hadis maknanya adalah hati-hatilah atau janganlah. Wa taqdirul kalam, berarti makna dari ucapan Rasulullah SAW adalah qu anfusakum antadkhulu 'alan nisa. Berarti makna iyyakum wadkhulu 'alan nisa adalah jagalah diri-diri kalian. Hati-hati, jangan sampai kalian masuk kepada wanita-wanita yang bukan mahramnya. Wan nisa an yadkhulna 'alaikum. Demikian pula diperingatkan wanita-wanita jangan masuk ke tempat laki-laki yang bukan mahramnya. Wadhuhul ma'tufun 'alal mansub. Dan dia kalimat dukhul dalam kalimat iyyakum wad-dukhula, dia dalam keadaan ma'tuf ala mansub wa ma'tufun ala mansubin mansub. Sesuatu yang mengikut kepada mansub, maka dia ikut mansub juga. Ara'aital hamu, kemudian pertanyaan dari seseorang tadi dari kalangan Ansar, ya Rasulullah, ara'aital hamu, yani akhbirna an hukmi khulwatil hamu. Ara'aita, walaupun secara letterlek, secara teks adalah ara'aita, apakah engkau melihat? Ra'aita kan melihat. Ara'aital hamu, apakah engkau melihat hamu? Tetapi di sini ra'a bimakna ra'yun, bukan ra'a bimakna nadharun. Bukan ra'a bimakna melihat, tetapi ra'a bimakna pendapat. Bagaimana pendapatmu alhamu? Dan tentunya yang dimaksud pendapat di sini adalah tentunya hukumnya secara syar'i, secara syariat. Maka ditanyakan, ya'ni akhbirna an hukmi khalwatil hamu. Berarti makna kalimat ara'aital hamu adalah beritakan pada kami, kabarkan kepada kami hukum berkhalwat dengan hamu. Kalau dengan wanita-wanita yang ajnabiyah atau dengan orang-orang laki-laki lain yang bukan mahramnya, jelas dilarang. Iyyakum wadukhul ala nisa. Bagaimana kalau kerabatnya suami sendiri? Misalnya satu rumah, suami istri, suaminya pergi, kemudian datang adiknya suami atau kakaknya suami, assalamualaikum, apakah boleh masuk? Duduk dalam, bertemu dengan istrinya? Ini yang dikatakan hamu. Bagaimana kalau saudara suaminya sendiri? Ternyata Rasulullah SAW menjawab dengan alhamu al-maut. Dan sudah diterangkan dari mana alhamu, difathahkan di ha, didomahkan di mim, dan setelahnya waw, walam yahmuz, tanpa hamzah. Hum ahuwa qaribuz zauj. Yang dimaksud hamu adalah kerabat suami dari kakaknya, misannya, misan artinya anaknya pamannya, ya. Anaknya pamannya suami. Berkata An-Nawawi rahimahullah, ittafaqa ahlul lughah ala annal ahma aqaribuz zaujil mar'ah. Telah sepakat ahli bahasa bahwasanya yang namanya hamu adalah kerabat suami seorang wanita. Berarti laki-laki apa perempuan alhamu? Ah. Alhamu, laki-laki apa perempuan? Hah? Laki-laki, karena dikatakan saudara kerabat dari suami almarah yang tidak boleh masuk kepada wanita. Berarti laki-laki yang tidak boleh masuk kepada wanita dari kerabatnya suami. Sesungguhnya secara lafaz, secara makna lughah, termasuk bapaknya, berarti mertuanya si wanita kan, abihi wa ammihi wa akhihi wa ibni ammihi wa nahwihim. Enam, itu semua disebut hamu. Sedangkan ucapan Rasulullah SAW alhamul maut adalah syabbah alhamu bil maut. Rasulullah SAW menyerupakan alhamu itu seperti kematian. Bagaimana kalau orang melihat kematian? Kalau melihat ada kematian, dalam artian melihat ada kematian datang mendatangi dia, dia khawatir atau tidak khawatir? Atau tanda-tandanya kematian seperti ada yang berbahaya mendatangimu, yang kalau kamu hitung ini saya mati nih kalau betul-betul sampai kepada diri saya. Takut atau tidak takut? Takut. Menghindar atau tidak menghindar? Menghindar. Ya. Datangnya binatang buas yang akan menerkam yang hitungan kamu ini maut, mati saya. Ya. Pasti akan menghindar. Ya. Maka Rasulullah menggambarkan bahwasanya yang namanya alhamu itu seperti al-maut, harus dihindari, harus dijauhi. Enam, lima yatarattab ala dukhulihi alladhi la yunkar minal halakid dini. Karena apa yang terjadi dari konsekuensi dukhul kepada wanita yang merupakan dia sebagai hamunya, ya, sebagai iparnya, tetap berbahaya. Yatarattab ala dukhulihi akan memberikan akibat masuknya dia ke tempat wanita tadi yang layunkar, akan terjadi kebinasaan padanya ad-dini, akan terjadi kebinasaan agama. Qala fi Fathul Bari, disebutkan dalam Fathul Bari, wal Arab tasifu syai al-makruh bil maut. Dan orang-orang Arab menyebutkan sesuatu yang tidak disukai, sesuatu yang dihindari, yang dibenci, itu dengan al-maut. Nah, berarti maknanya secara ijmali, yuhadzirun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam minad dukhuli 'ala an-nisa'il ajnabiyyat. Berarti hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam memperingatkan kepada seluruh laki-laki agar jangan masuk kepada wanita-wanita yang bukan mahramnya, yang ajnabiyat. Apalagi khalwah bihinna. Khalwah itu lebih khusus lagi daripada dukhul. Kalau khalwat berduaan dan tidak ada orang lain. Seperti tadi, datang satu rumah yang ada cuma istrinya, suaminya tidak ada, padahal ini saudaranya si suami. Masuk ke dalam berarti cuma berdua dia. Ini yang disebut khalwat. Fainnahuma khala rajulun bimra'atin illa kana syaitan thalithuhuma. Karena tidaklah seseorang berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya kecuali pasti syaitanlah yang ketiganya. Fainan nufus dha'ifah. Karena jiwa ini lemah. Wadawafi' ilal ma'asi qawiyah. Dan dorongan kepada maksiat sangat kuat. Fataqa' al-muharramat. Maka akhirnya terjadilah keharaman-keharaman atau terjerumuslah ke dalam keharaman-keharaman. Oleh karena itu naha 'anil khalwa bihinna ibtida'an 'anil syarri wa asbabih. Oleh karena itu dilarang oleh Rasulullah SAW untuk berkhalwat, untuk berduaan laki-laki dengan wanita yang bukan mahramnya, ibtida'an 'anil syarr, untuk menjauhi kejelekan, wa asbabih, untuk menghindari sebab-sebab kejelekan. Menghindari kejelekannya dan menghindari pula asbabnya. Berarti di sini termasuk bab tahrimul wasail. Haramnya sesuatu karena merupakan wasail ila syar. Tetapi jangan dianggap kalau wasail itu tidak menyampaikan kepada syar, kan tidak apa-apa. Ada mengatakan begitu. Tidak. Maksudnya adalah diharamkan maksud yang paling akhirnya yaitu zina, dan diharamkan pula jalan-jalannya. Sehingga walaupun itu merupakan wasilah atau wasail, tapi sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menyatakan wala taqrabuz zina. Maka kalimat la taqrabuz zina, jangan dekati zina, itu mengenai semua wasilah, semua wasail yang membawa kepada zina, termasuk wasilah-wasilah kepada zina, termasuk perantara-perantara kepada zina adalah khalwat bil ajnabiyah, berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya. Walaupun alasannya ngobrol tentang masalah agama, walaupun alasannya tanya jawab tentang masalah jin, walaupun kalau itu adalah ajnabiyah dalam keadaan khalwah, tidak ada orang lain bersamanya, maka haram hukumnya karena itu merupakan wasilah ila zina. Maka syariat Islam melarang zina dan melarang pula semua jalan-jalannya. Maka di sini dikatakan naha 'anil khalwa bihinna ibtida'an 'anil syarri wa asbabis syarr. Melarang kejelekan dan melarang pula sebab-sebab kejelekan. Faqala rajulun, ketika Rasulullah SAW menyebutkan hukumnya, tidak boleh masuk menemui wanita yang bukan mahramnya, tidak boleh masuk ke ruangan yang di sana tidak ada orang lain kecuali pura wanita yang bukan mahramnya, maka dikatakan di sini, wahai Rasulullah, akhbirna ya Rasulullah anil hamu, beritakan kepada kami bagaimana hukumnya kalau itu adalah ipar sendiri, saudaranya suami, alladhi huwa qaribuz zawj, yang merupakan kerabat suami, farubama ihtaja ila dukhuli baiti qaribihi az-zawj, bisa jadi ipar tadi ada sesuatu yang dibutuhkannya di rumah itu karena itu rumah kakaknya sendiri atau rumah adanya sendiri, dan di sana ternyata tidak ada kakaknya, tidak ada adanya, yang ada adalah istrinya, apakah boleh masuk? Amlahu min rukhsah, apakah ada keringanan? Maka Rasulullah SAW menyatakan alhamul maut, hamu itu berbahaya, alhamu sangat berbahaya, lianna an-nas qad jarru 'ala at-tasahul bidukhulih, dikatakan maut walaupun laki-laki yang lain yang ajnabi yang bukan ipar juga bahaya, bahkan lebih bahaya kan, tapi kenapa alhamu yang disebut al-maut? Karena banyaknya manusia yatasahal. Subhanallah, Rasulullah SAW karena berbicara dari Allah Subhanahu wa taala, maka tahu banyaknya orang yang yatasahal fihada, menganggap enteng dalam masalah ipar. Sehingga biasa berduaan di rumahnya atau berduaan dengan kendaraan dalam di atas satu motor dan seterusnya. Inilah haula wala quwata illa billah, munkar. Munkar, dan Rasulullah menyatakan alhamul maut. Alhamu itu al maut, dan seringkali syaitan yuzayyin. Syaitan mengindahkan. Dibisikkan kepada si perempuan, ternyata kakaknya suamimu lebih ganteng ya. Dibisikkan pula kepada si laki-laki, ternyata adiknya, ternyata istrinya kakak saya lebih cantik daripada istriku. Dan seterusnya. Ini syaitan. Dan subhanallah, di mata mereka seringkali begitu keadaannya. Padahal hakikinya tidak. Syaitan yang sawwala lahum. Syaitan yang menggoda mereka. Syaitan yang membuat fitnah di antara mereka. Dan tidak sedikit terjadi zina antara ipar yang demikian. Antara seorang istri dengan iparnya. Dengan kakaknya suami, dengan adiknya suami. Bahkan seringkali dikatakan di sini, karena tidak ada istinkar ketika bertemu ngobrol, oh itu adik sendiri, kakak sendiri. Karena tidak ada pengingkaran, maka mereka lebih bebas. Karena lebih bebas, akhirnya terjatuhlah ke dalam berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan. Farubama waqa'atil fahishah. Seringkali terjadi fahishah. Bisa jadi terjadi zina. Wa talat ala ghairi ilmin wala raibah. Bahkan terjadinya sering. Setiap suaminya berangkat kerja, adiknya suami datang menggilir istrinya. Nanti suami pulang, tidak ada adiknya. Besok suami berangkat kerja, datang lagi iparnya. Kembali berzina. Dalam keadaan setahun belum diketahui. Kenapa? Karena dianggap remeh. Oh, adik sendiri yang masuk. Ini ya Ibn A'azakumullah, na'udhu billahi min dhalik, na'udhu billahi min az-zina. Allah SWT menyatakan, la taqrabu, ini fi hikmah. Fiha hikmah. Fi hadil ayah, hikmah azimah. Kenapa Allah SWT tidak menyatakan la tazni atau la taznun? Tetapi Allah menyatakan la taqrabu zina. Jangan dekati zina. Jadi bukan jangan kerjakan saja, tetapi jangan mendekati. Ikhwan ibn a'azakumullah, apa perbedaannya antara jangan zina dan jangan mendekati zina? Ayuhuma ablam, mana yang lebih baligh? Kalau menyatakan jangan berzina, mendekati tidak apa-apa, yang penting jangan zina, kan begitu. Tapi kalau jangan dekati, apalagi berzina. Dekati saja tidak boleh. Ayuhuma ablagh, jelas al-baligh, yang lebih baligh dalam bahasa Arab atau dalam kalimat ini adalah jangan dekati zina, ini lebih tinggi larangannya. Karena berarti dilarangnya bukan hanya zinanya, tetapi dilarang pula semua sebab-sebabnya. Termasuk sebab-sebabnya adalah al-khalwat bil-ajnabiyah. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, fayakunul halak ad-dini. Kalau terjadi demikian fahishah, kemunkaran, zina, maka itulah yang disebut kebinasaan. Tentunya kebinasaan dari sisi din, dari sisi agama. Wad-damar al-abadi, kehancuran. Bahkan biasanya memang berakhir dengan kehancuran sebuah rumah tangga. Karena rusak dengan iparnya. Falaisa lahu rukhsah, maka tidak ada keringanan, walaupun itu ipar sendiri. Haram hukumnya untuk masuk kepada wanita yang bukan mahramnya tadi, untuk masuk kepada istri kakaknya, istri adiknya, tidak boleh. Ikhwan ibn a'azakumullah, dilarang, malihdharu minhu wa min khalawatihi bin nisaikum in kuntum ghayurin. Bahkan semestinya untuk dihindari. Hati-hatilah dari khalwat, bercampurnya laki dengan perempuan yang bukan mahramnya. Jangan sampai mereka masuk kepada wanita-wanita kalian. Wanita-wanita kalian adalah bisa anak-anak perempuan kalian, bisa istri-istri kalian, bisa wanita-wanita yang dibawa kekuasaan kalian. Hati-hati, jangan sampai ada laki-laki yang bukan mahramnya masuk ke tempat wanita-wanita kalian. Demikian pula kalian, jangan masuk ke tempat wanita-wanita yang bukan mahramnya, termasuk istrinya kakak, istrinya adik, istrinya saudara. Nah, in kuntum ghayurin, kalau kalian memang memiliki ghirah, kalau kalian memang memiliki kecemburuan, maka hendaklah jaga wanita-wanita kalian, jaga istri-istri kalian, jangan sampai khalwat walaupun dengan kakakmu sendiri atau dengan adikmu sendiri. Dan itu bukan seutang kalau kita melarang, jangan. Kalau kakak saya datang, segera saya, jangan dibukain, jangan suruh masuk. Loh, kan kakak sendiri. Jangan. Haram hukumnya. Kamu jangan suudzon sama kakakmu sendiri. Bukan suudzon. Jangan berburuk sangka dengan adikmu sendiri. Tidak. Ini bukan buruk sangka. Ini hukum. Bukan buruk sangka, tetapi memang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya bahwasanya alhamu al-maut. Rasulullah menyatakan alhamu al-maut. Dan Allah SWT menyatakan zujjina linnasi hubbu syahawat minan nisa, memang sudah diindahkan terhadap laki-laki wanita-wanita, dan sudah dijadikan oleh Allah laki-laki itu suka pada wanita, laki-laki yang normal itu suka. Sehingga jangan kamu berpura-pura tidak tahu, atau jangan ditutup-tutupi. Nyata demikian. Kalau dia, saya tidak ada apa-apa kok. Bohong. Sungguh, tidak ada apa-apa. Demi Allah, sekarang kamu bilang begitu. Kalau ketemu dua kali, tiga kali mulai. Kok cantik. Apalagi kalau ngomongnya kemudian enak, manis, ngobrolnya asyik. Semakin asyik ngobrolnya. Dan terus demikian. Dustalah. Orang yang menyatakan bahwa saya tidak memiliki kesukaan pada wanita lain kecuali istri saya. Kamu malaikat atau nabi atau bagaimana? Nabi saja dalam keadaan suka pada wanita. Dan Rasulullah SAW menikah. Menikah dan menikah dengan menyatakan bahwa hubbiba ilayya min dunyakum itsnan. Disukakan kepada oleh Allah Subhanahu wa taala dari dunia kalian dua, yaitu thayyib wan nisa. Thayyib minyak wangi, sedangkan nisa adalah para wanita. Maka Rasulullah SAW menjalani jalan yang halal, yaitu menikah. Maka jangan mendustai dirinya sendiri, menyatakan bahwa saya tidak ada apapun sama dia. Kalau kalian ghayurin, kalau kalian memiliki kecemburuan, dan kecemburuan dalam hal ini kecemburuan yang syar'i. Orang yang dikatakan tidak akan masuk jannah adalah dayyuz. Siapa dayyuz? La yadkhulul jannata dayyuz. Tidak akan masuk surga dayyuz. Dayyuz adalah seorang laki-laki yang tidak memiliki kecemburuan. Istrinya dititipkan kepada kakak laki-lakinya. Titip ya, kamu mau ke Jakarta kan? Titip istri saya. Dibawa safar berdua. Enggak punya cemburu. Dititipkan kepada supir dan kernet angkot. Ini tolong ya, jaga istri saya. Diangkatkan sama supir angkot, didudukkan sama kernetnya, kemudian dijajarkan dengan orang lain, berdampingan. Enggak punya cemburu sama sekali. Hanya ada youth. Demikian pula ketika di rumahnya, dalam keadaan datang kakaknya, datang adiknya, disuruh untuk tinggal bersama istrinya di rumah. Berdua. Dianya pergi. Ini sama sekali tidak memiliki ghirah. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, di antara makna dayyuth adalah orang yang tidak memiliki kecemburuan dalam masalah ini. Dan juga makna dayyuth lebih luas tentunya, dalam masalah kemaksiatan-kemaksiatan yang terjadi pada istrinya, dia juga tidak cemburu, dia juga diam, ini juga dayyuth. Membiarkan kemaksiatan yang ada pada istrinya, membiarkan kemaksiatan yang pada anak perempuannya, membiarkan kemaksiatan yang terjadi pada orang yang dicintainya, ini juga termasuk tidak memiliki kecemburuan. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, hadis ini sangat jelas melarang untuk khalwah dengan ajnabiyah, untuk berduaan atau berada dalam satu ruangan dengan perempuan lain yang bukan mahramnya, walaupun itu ipar sendiri. Istifadah min hadzal hadis, kita ambil dari hadis ini faedah-faedah. Yang pertama, larangan al-dukhul 'ala al-ajnabiyyat. Larangan untuk masuk ke tempat-tempat wanita yang bukan mahramnya. Dan berdua dengan mereka lebih bahaya lagi. Saddan li dzari'ah wuqu'il fahisyah, untuk menutup pintu kejelekan, yaitu terjadinya kejelekan zina atau yang sejenisnya. Saya katakan yang sejenisnya, bisa jadi cuma berpelukan, bisa jadi cuma pegang-pegangan, bisa jadi cuma ciuman dan sebagainya, itu sudah cukup dikatakan fahisyah. Enam. Yang kedua, anna dzalika 'am fil ajanib min az-zawji wa aqaribihi. Dan larangan tadi umum sifatnya, laki-laki yang bukan mahramnya walaupun kerabat suaminya sendiri. Alladzina laysu bi maharim lil mar'ah, yang tentunya saudara suaminya yang bukan mahram bagi si wanita tadi. Qala Ibnu Daqiq al-Aid, Ibnu Daqiq al-Aid berkata, la budda min i'tibar an yakuna ad-dukhul muqtadiyan lil khalwah. Amma idza lam yaqtadi dhalika fala yamtani'. Kata Ibnu Daqiq al-Aid, semestinya untuk dianggap bahwasanya masuknya kepada wanita itu, yang konsekuensinya atau tempat wanita itu adalah konsekuensinya terjadi khalwat. Khalwat itu bertemu, saling melihat, saling tahu begitu. Amma idza lam yaqtadi dhalika fala yamtani'. Kalau tidak terjadi yang demikian, maka tidak mengapa. Bagaimana tidak terjadi yang demikian? Kalau misalnya ada ruangan yang tersendiri, satu rumah memang. Assalamualaikum. Si ipar ini datang. Suaminya enggak ada. Tetapi dalam keadaan di sana ada kamar tersendiri, pintu tersendiri, dan tidak bertemu dengan si istri. Boleh atau enggak boleh? Boleh. Karena dalam keadaan terpisah. dengan tembok misalnya, ruangan depan dengan ruangan belakang, atau dengan pavilion dengan ruangan utama rumahnya, yang terpisah. Silakan tunggu di sana. Sampai kapan? Sampai datang suaminya. Ini walaupun dia masuk istilahnya, masuk ke rumah itu, karena dianggap satu rumah, tetapi tetap tidak bertemu, tetap terhijabi antara keduanya, maka ini dikatakan oleh Muhaqqiqul Aib tidak termasuk yang dilarang. Jadi yang dilihat al-ibrah laisa bidukhulihi lakin bikhalwatihi. Paham? Berarti yang dilarang itu dilihat apanya? Bukan dukhulnya. Yang disebutkan Rasulullah SAW dengan kalimat iyyakum ad-dukhul 'alan nisa, ini dukhul 'alan nisa hatta hadatsat qalwah. Masuk ke tempat wanita sehingga terjadilah pertemuan antara keduanya, itu yang tidak boleh. Tetapi kalau masuk dalam artian masuk dalam satu rumah, tetapi tempatnya tetap terpisah, karena dia tidak memiliki tempat lain untuk menunggu, apalagi kalau dia dari luar kota, maka tidak terlalu kaku agama ini. Silakan, ini kakaknya suami yang datang dari luar kota dan dia tidak punya tempat lain di kota itu kecuali tempat saudaranya di situ, dan yang ada cuma istrinya. Ya silakan dimasukkan ke satu tempat yang terpisah dari dia, terpisah dari sang istri tadi. Dan beritahu bahwasanya suaminya sedang keluar, tunggu. Ini qul inna a'udzubikumullah. Ibnu Daqiqul 'Ain menyatakan kalau la yaqtadi dzalika fala yamtani. Kalau tidak terjadi khulwat, artinya tetap menjaga hijabnya, maka tidak mengapa. Hijab dalam artian tembok, dinding atau tirai ya. Nah, yang ketiga, at-tahrim huna min babi tahrimil wasail. Wal wasail laha ahkamul maqasid. Di sini keharamannya adalah termasuk dalam bab keharaman jalan-jalan. Yani sesuatu yang jelek diharamkan, jalannya menuju kejelekan juga haram. Dan termasuk salah satu contoh haramnya jalan-jalan kejelekan adalah ini. Dilarangnya berkhulwat, karena itu adalah merupakan jalan-jalan kejelekan. Dan kaidahnya dalam usul fiqh atau dalam qawaid fiqhiyah, al-wasail laha ahkamul maqasid. Yang namanya wasilah, hukumnya sama dengan hukum maqsad. Yang namanya jalan atau perantara, hukumnya sama dengan apa yang disampaikan oleh perantara tadi. Kalau perantaranya perantara kepada kebaikan, maka perantaranya ini baik, karena menyampaikan kepada kebaikan. Kalau perantaranya membawa kepada kejelekan, maka perantara ini juga jelek karena membawa pada kejelekan. Kalau jalan-jalan ini membawa kepada sesuatu yang haram, maka jalannya haram. Kalau jalan ini membawa kepada jalan, atau jalan ini membawa kepada sesuatu yang baik, atau yang diperintahkan, dianjurkan, maka jalan ini pun dianjurkan. Berarti hukum wasilah sama dengan hukum maksud. Maksudnya halal atau haram? Yang ditujunya haram, maka jalannya pun haram. Demikian yang paling dinazakumullah. Tentunya setelah diambil dalil-dalil yang banyak, termasuk hadis ini dan hadis-hadis lainnya, dan juga keumuman ayat yang menyatakan la taqrabuz zina, jangan dekati zina, maka ini menunjukkan bahwasanya jalan-jalan menuju zina haram hukumnya, seperti haramnya zina. Hukumnya sama dengan hukum akhirnya, hukum yang ditujunya. Kalau ditujunya zina haram, maka jalan-jalan menuju zina semuanya haram. Termasuk di sini berarti yang jelas adalah berpacaran. Ini jelas haram. Apakah mereka tidak tahu kalau berpacaran itu haram? Na'udzubillah min dalik. Dalam keadaan mereka terawih, berangkat berdua, pulang berdua, bukan suami istri. Dia dalam keadaan pagi habis sholat subuh jalan-jalan berdua juga dengan pacarnya, dan kemudian bergandengan tangan, berjalan kesana kemari. Saya heran kalau mau dikatakan dia adalah orang kafir. Mereka sholat ke masjid, sholat terawih lagi, dan berpuasa. Kalau dikatakan mereka seorang muslim yang memegang syariat, bagaimana kalau mereka gak paham bahwa berdua dengan seorang wanita yang bukan mahramnya adalah haram? Berdua dengan wanita yang bukan muhrim, yang bukan kerabat familinya, itu adalah haram. Dan dalilnya sangat banyak, diantaranya dalil yang kita baca ini, yang sangat jelas riwayatnya dalam Bukhari dan Muslim. Yaitulah, atau iyyakum wadukhulanan nisa. Kalaupun saudara sendiri dari ipar, dikatakan alhamul maut, kata Nabi. Ipar itu berbahaya. Maka Ikhwan Ibn A'azakumullah, ini menunjukkan bahwa mereka atau kebanyakan masyarakat kita masih sangat awam dalam masalah ilmu din. Tidak mengerti dalam agama kecuali salat. Tidak mengerti dalam agama kecuali apa yang biasa mereka kerjakan yaitu sholat dengan puasa. Itu pun kalau masih sholat. Sebagian lain sudah melalaikan sholat pula. Maka ikhwan fillah azakumullah, sebagian mereka ada yang datang untuk sholat tarawih, tapi mereka tidak sholat subuh. Padahal lebih wajib subuh daripada tarawih. Sebagian mereka, bahkan mereka sholat tarawih, tapi meninggalkan sholat-sholat wajib yang lainnya. Duhur asar mereka tidak pernah memikirkannya. Tiba-tiba mereka datang pada sholat tarawih karena janjian dengan pacarnya. Ini ikhwan fillah azakumullah menunjukkan betapa wajibnya kalian, calon-calon da'i, dan kita semuanya, untuk menyampaikan nasihat kepada kaum muslimin, kepada masyarakat, dan menyampaikan ilmu, agar tingkat keilmuan masyarakat muslimin semakin tinggi, sehingga mereka paham bahwasanya ini haram, ini halal, dan seterusnya. Dan mereka belum mengerti bahwa berpacaran setelah menikah itu lebih bagus, lebih nikmat. Mereka gak tahu, gak paham, karena belum pernah pengalaman. Ikhwan fillah azakumullah, kalau saja mereka menikah dalam keadaan belum pernah berpacaran, itu mereka akan merasakan lebih tinggi dari apa yang mereka rasakan ketika pacaran-pacaran mereka. Ikhwan fillah azakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan yang baik, Rasulullah SAW mengajarkan yang baik, dan kalau ditaati, dituruti hukum-hukum Allah, niscaya akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tetapi kalau dilanggar, kebanyakan justru mendapatkan ma'isyatan bangka, kehidupan yang sengsara. Pacarannya 2 tahun, menikah 2 hari bubar. Itu sering, bukan 1-2 kali. Pacarannya sampai sekian tahun, 1 tahun, 2 tahun. Tapi ketika menikah, baru 1-2 hari, selesai. Berantem, bubar. Kenapa? Karena ketika pacaran mereka dalam keadaan saling menghayal, pacar saya itu malaikat yang mulia. Satu lagi menyatakan, wah pacar saya bidadari yang suci. Karena tidak pernah melihat kecuali 1 jam 2 jam saja. Tidak 24 jam. Ketika menikah 24 jam dia bertemu dan melihat. Kekurangannya dia lihat. Ternyata jangankan malaikat. Dikatakan manusia pun manusia yang tidak beradab. Seenaknya sendiri. Egois dan seterusnya. Baru sadar. Baru sadar setelah menikah. Maka saat itulah berantem dan kemudian selesai. Mereka bubar, cerai pada hari ketiganya. Ikhwan fillah azakumullah. Ini terjadi. Dan bukan 1-2 kali. Banyak terjadi. Yang kelima. Atau yang keempat. Ibti'ad. An mawatin izzalal ammatan khasyatal wukufi syar. Kalau sudah kita katakan tentang wasilah. Berarti walaupun hadisnya tentang masalah khulwat, tetapi kita pun mendapatkan pelajaran yang umum. Sebagaimana khulwat dilarang karena membawa kepada zina, maka kita pun harus meninggalkan, menjauhi sesuatu yang membawa kepada kejelekan, walaupun itu kejelekan lain. Berarti pelajaran secara am, ibtia'an an mawatinin zalal amma, harus menjauh dari tempat-tempat yang akan menggelincirkan kita, yang akan menjadikan kita tergelincir ke dalam dosa. Khasyatal wuqu'i fi syarr, karena dikhawatirkan terjerumus ke dalam kejelekan. Setelah mengambil pelajaran dari yang ketiga tadi, atau pelajaran yang ketiga, bahwa perantara pada sesuatu itu hukumnya sama dengan sesuatu yang ditujunya, maka kalau sesuatu itu membawa kepada kejelekan, harus kita hindari. Walaupun bukan masalah khalwat, masalah yang lain lagi. Yang menuju zina banyak. Bukan hanya khalwat, melihat gambar-gambar porno, film-film porno yang demikian, atau bercerita, ngobrol tentang perempuan, fulanah cantik, fulanah begini, fulanah begitu. Ini juga termasuk wasilah. Dan sekian banyak wasilah-wasilah yang mengarah ke sana. Ikhwan fillah azakumullah, ini harus dihindari seluruhnya. Dan juga perantara-perantara yang menuju kepada keharaman-keharaman yang lain. Yang kelima, berkata Syekhul Islam rahimahullah, kana Umar ibn al-Khattab ya'muru al-'Uzza alla yaskunu bainal mutaahhilin wa la yaskun al-mutaahhil bainal 'Uzza. Bahwasanya Syekhul Islam sampai memberitakan tentang Umar, dari Umar ibn al-Khattab, bahwa Umar sampai melarang para jaka yang belum nikah untuk tinggal di tengah-tengah penduduk berkeluarga. Sampai begitu. Biasanya ada tempat-tempat yang di sana adalah orang-orang keluarga semua. Nah, orang yang belum nikah jangan tinggal di tengah-tengah sana. Jangan tinggal di perumahan tersebut yang semuanya berkeluarga. Al-muta'ahil. Wa la yaskul al-muta'ahil bainal uzab. Demikian pula orang yang berkeluarga, jangan tinggal di tengah-tengah uzab. Misalnya santri pondok, saya mau masuk pondok, Ustaz. Kamu sudah menikah? Sudah. Bedakan tempatnya. Maaf, enggak bisa dicampur di sini. Kalau tidak ada tempat, ya dikeluarkan. Kamu tidak punya tempat di sini. Loh, kenapa sih mau belajar? Mau belajar silahkan, tapi tinggal di sini enggak bisa. Bagaimana mungkin para uzab dicampurkan di tengah-tengahnya seorang yang sudah menikah? Kamu enggak tahu ya nikah? Cara ngobrolnya itu di kamar begitu nantinya. Tahu enggak? Enak loh nikah itu. Istri saya begini, istri saya begini, istri saya begitu. Obrolannya sudah beda. Orang yang sudah menikah dengan orang yang belum nikah. Akhirnya tiba-tiba santri-santri tadi keluar. Satu, dua orang, tiga orang keluar. Kenapa? Mau nikah, Ustaz. Berhenti belajarnya. Ya kalau mau nikah berarti jalannya baik. Tapi kalau kemudian diajak jalan-jalan untuk kenalan sama wanita, dikesampi, bagaimana? Maka ikhwan fillah na'azakumullah, Umar bin Khattab sampai membuat aturan bahwa perumahannya dibedakan. Perumahan orang-orang yang belum nikah dan perumahan orang-orang yang sudah menikah. Sampai seperti itu. Untuk menunjukkan bahwa mereka melihat wasilah-wasilah kepada kejelekan itu dihindari. Wasilah-wasilah kepada yang jelek itu dihindari. Maka diantara caranya, diantara yang disebutkan oleh Umar bin Khattab adalah agar para jaka uzab jangan tinggal di tengah-tengah orang-orang berkeluarga. Demikian pula agar jangan tinggal seorang yang berkeluarga di tengah-tengah orang-orang yang uzab, orang-orang yang belum berkeluarga. Wa hakadza fa'ala al-muhajirun lamma qadimu Madinah. Demikianlah apa yang dilakukan oleh para muhajirin ketika datang ke Madinah di zaman Nabi SAW. Muhajirun datang ke Madinah, ada yang sudah menikah, ada yang belum menikah. Dan yang sudah menikah tinggal di tengah-tengah orang-orang yang sudah menikah. Yang belum menikah tinggal di tengah-tengah orang yang belum menikah. Ini ikhwan fillah na'azakumullah, semuanya adalah darul mafasid. Menghindari kejelekan-kejelekan. Menghindari sesuatu yang berbahaya dan berarti. Dalam masalah ngobrol pun hati-hati. Kalau bisa sendiri-sendiri boleh. Itu lebih bagus. Safar. Ada 3 mobil, 4 mobil. Mobil ini uzab semua, mobil ini sudah menikah semua. Kenapa demikian? Nanti ngobrolnya bahaya. Ngobrol tentang ta'adud, ngobrol tentang masalah ini, masalah itu. Sedangkan ini orang-orang yang dalam keadaan masih thalibul ilm, yang belum menikah, yang belum punya rencana nikah. Apalagi ta'adud. Rencana nikah aja belum ada. Itu sudah beda ngobrolannya. Kalaupun dicampur tidak mengapa, tidak haram. Tetapi menjaga obrolan-obrolan yang sudah menikah di hadapan orang-orang yang belum nikah. Maka harus jaga. Jangan sampai membuat fitnah kepada yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Mana petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ta'lim nisa? Dalam masjid apakah harus ada safar? Terus yang kedua, bolehkah seorang ustaz membebankan kepada abu talibnya yang terdiri dari umahat akhwat untuk setoran masjid? Ternyata dia disimak sama ustaz tadi. Nah, ta'lim terhadap para wanita itu semestinya dan wajib ada hijab. Karena larangan hadis ini. Jadi hadis ini sebagai dalil, kalau dikatakan iyyakum wa dukhul 'alan nisa, maka termasuk iyyakum wahai para dai dan para ustaz, kan begitu. Iyyakum wahai para ustaz, jangan masuk ke tempat wanita kalau ngajar, kan begitu. Berarti ngajar para wanita pun harus dengan hijab. Harus dibalik hijab. Sehingga tidak saling melihat, tidak saling bertemu. Walaupun mendengar suaranya, silahkan. Suara si gurunya yang sedang mengajar, ustaz yang sedang mengajar, silahkan. Tetapi kalau masalah tasmi', memperdengarkan hafalannya, dilihat apakah akan memberikan fitnah. Kalau bisa dihindari, dihindari. Karena sebagian ulama menyatakan suara perempuan aurat, sebagian. Walaupun sebagian menyatakan tidak. Tetapi tentunya lebih selamat kalau tidak sampai mendengar suara mereka. baca hadis dengan yang satu merdu suaranya, yang satu ini kayaknya cantik ini. Suaranya aja bagus. Begini dan begitu. Kalau ada jalan lain, maka ambil jalan lain. Misalnya ada musyrifah. Oh, musyrifah. Ada musyrifah yang memimpin para akhwat tadi di tempat akhwat. Sehingga untuk masalah hafalan bagian dia. Bukan si guru tadi yang ngecek hafalan. Guru tadi ngajar saja, menerangkan, selesai, sudah. Kalau ada pertanyaan, dengan tulisan-tulisan yang disodorkan dari balik hijab, tulisannya demikian-demikian. La yatasahal fi hadza, jangan menganggap remeh dalam masalah itu. Jangan sampai terjadi seperti apa yang diceritakan oleh Syekh kemarin, bahwa ada hizbiyun di Yaman yang mengajarkan tajwid kepada para wanita. Para wanitanya berhijab, bercadar semuanya. Ketemu, enggak pakai hijab. Cukup kan hijabnya yang ada di muka dia? Katanya, asalnya. Ini menganggap remeh. Ketika baca tajwid dan sebagainya, bacanya sudah kelihatan bagus dan sebagainya, dia masih belum puas. Tapi saya belum yakin makhraj kalian itu benar atau tidak benar. Coba sekarang baca huruf-huruf tadi dengan makhraj yang benar. Dan buka mulutnya saja. Jadi hijabnya dibuka sedikit, mulutnya saja. Ha, po, gitu. Awalnya begitu. Lihat, asalnya katanya cukup dengan hijab yang ada di muka dia. Nggak perlu pakai hijab yang ditiraikan begitu. Mulai habis.